Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita lanjutkan pembahasan mulakhas Qaidul Lughah Al-Arabiyah juz keduanya, yaitu juz tentang Qaidul Sharaf sampai di Al-Jama' yang mana kemarin kita disebutkan oleh penulis bahwa jamak dalam bahasa Arab itu ada jenisnya lagi, ya, ini tepatnya terdapat 3 jenis. Ada jamak yang dinamakan dengan mudzakkar salim, ada jamak yang dinamakan dengan muannats salim, dan ada jamak yang dinamakan dengan jamak taksir. Ya, ketiga-tiganya ini terdapat di dalam bahasa Arab. Ya, jadi ada banyak jenis-jenisnya lagi. Memang kayak ngasih pengharapan bahasa Arab ini, ya, di mana dia bilang apa jenis kalimat itu dalam bahasa Arab hanya ada 3 jenis, yaitu isim, fi'il, harf. Tapi ternyata setelah kita dalami, isim banyak jenisnya lagi, fi'il banyak jenisnya lagi, ujung-ujungnya besar juga permasalahannya, kan gitu. Iya, kesannya cuma 3. Iya, cuma 3, ya. Guru selalu ngomong kayak begitu, cuma 3 loh ikhwah, katanya kan. Iya, cuma 3 katanya. Ya, enggak taunya 3, tapi ya ngasih semangat gitu. Nah, demikian. Ya, lihat aja, seperti ternyata isim ada terbagi kepada mufrad, musanna, dan jama. Musanna kemarin kita bisa lihat ada pembahagian-pembahagiannya lagi, kan kita ada musanna mulhaq, kemudian ada musanna hakiki. Begitu juga dengan jama, ya. Jama ada yang jama mudzakkar salim, ada jenis jama muannats salim, dan ada jenis jama taksir. Nah, kita sudah bahas, sudah masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu jama' mudzakkar salim. Tepatnya sampai poin berapa? Berarti poin 2 belum selesai, ya. Ya, jadi kemarin baru selesai poin 1, yaitu tentang bentuknya jama' mudzakkar salim ataupun pembentukan jama' mudzakkar salim. Nah, di sini beliau di poin pertama ini menjelaskan tentang bagaimana membentuk jama' mudzakkar salim. Nah, ingat, jama' mudzakkar salim itu hanya bisa dibentuk dari mufradnya, sebagaimana pernyataan beliau, yusaghu jam'ul mudzakkaris salimu bi ziyadati wawin wa nunin ala mufradi. Ala mufradi. Jadi kalau misalkan bukan isim mufrad, itu tidak akan bisa dijadikan jama' mudzakkar salim. Jadi muhammadaini ataupun muhammadani itu sebenarnya tidak bisa dijadikan jama' mudzakkar salim. Yang bisa dijadikan jama' mudzakkar salim apa? Muhammad, bukan Muhammadani, ya, begitu. Jadi sebenarnya itulah yang tepat. Apa bentuk jamak dari Muhammad, bukan apa bentuk jamak dari Muhammadani. Karena Muhammadani nggak bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Begitu juga dengan jamak taksir, ya. Nggak mungkin jamak taksir kita jadikan jamak mudzakkar salim. Contohnya apa? Apa bentuk jamak mudzakkar salim ulama? Nggak bisa. Itu alimuna, itu bentuk jamak mudzakkar salim dari alim, bukan ulama. Ulama ya jamaat taksir, sudah jamaat taksir, ya itu sebenarnya yang tepat. Ya, namun maksud kita mungkin barangkali, ya, ketika kita katakan jamak mudzakkar salim ulama adalah alimuna, mungkin maksudnya kata alim itu ada jamaat taksir, ada jamak mudzakkar salimnya, kan begitu. Mungkin maksud mereka begitu, ya. Cuma jadi salah di dalam penyusunan ibarah. Ya. Jadi kata ulama itu enggak bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Nah, buktinya ada itu alimuna, itu salah, ya. Itu alimuna merupakan bentuk jamak dari mufradnya, yaitu alim. Ulama enggak bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Berdasarkan pernyataan beliau di sini, ya, yaitu بزيادة واو ونون على مفرده في حالة الرفع وياء ونون في حالتي النصب والجر. Demikian. Wallahu a'lam. Adapun di poin yang kedua, di sini beliau menjelaskan tentang jenis kalimah apa yang dapat dijadikan jamak mudzakkar salim. Ya, kan begitu. Ma yujma'u jam'al mudzakkaris salimu salima. Ya. Apa saja yang dijamakkan kepada jamak mudzakkar salim. Nah, di sini beliau menjelaskan kepada kita bahwa yang bisa dijadikan jamak mudzakkar salim itu adalah tidak lain tidak bukan adalah al-alam was-sifah. Ya, cuma itu doang. Ya, yang bisa dijadikan jamak mudzakkar salim itu adalah alam dan sifat. Itu pun punya syarat. Enggak semua alam bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Contoh Fatimah. Fatimah alam. Ya, namun tidak dapat dijadikan jamak mudzakkar salim. Zainab alam, tapi tidak dapat dijadikan jamak mudzakkar salim. Jadi alam dan sifat yang bagaimana ada syaratnya lagi. Nah, di sini kata beliau wa yushtaratu fil alami ay yakuna li mudzakkarin aqilin khalian min at-ta'i wat tarkib. Ya, beliau jelaskan demikian. Jadi, untuk yang alam itu syaratnya kata beliau dia mesti alam untuk mudzakkar. Itu pun yang aqil. Kalau enggak aqil, ya maka tidak dapat dijadikan jamak mudzakkar salim. Ya, jadi andai kata rumah kita kasih nama sehingga namanya tadi itu menjadi alam, kan begitu. Maka itu tidak dapat dijadikan jamak mudzakkar salim karena dia tidak aqil ataupun ghairu aqil. Dan catatan berikutnya khalian minat ta, ya. Yani jamak mudzakkar aqilnya tadi, ya, jamak apa alam mudzakkar aqilnya tadi, apaan ya? Alam mudzakkar aqilnya tadi itu mesti kosong dari ta marbutah. Jadi namanya tadi itu mesti kosong dari ta marbutah dan tidak berupa susunan tarkib masji. Ya. Nah, demikian. Apa itu tarkib masji nanti insyaallah kita bahas ya. Contoh aliyun, ya. Maka aliyun ini memenuhi syarat untuk dijadikan jamak mudzakkar salim. Sekarang kita masuk ke syarat yang untuk sifat, yaitu syarat untuk yang alam yang bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Nah, sifat yang bisa dijadikan jamak mudzakkar salim syaratnya apa? Di sini kata beliau, silahkan baca Mas Rayyan. Wa yustaratu fi sifati an takuna li mudzakkarin aqilin qaliyatun. An takuna li mudzakkarin iya laisat min babi af'ali alladhi mu'annatsa min babi af'ali laisat min babi af'ali iya min babi af'ala min babi af'ala enggak ini enggak ikhaya tapi ini menceritakan bahasan. Iya, maksudnya laisat min babi af'ala. Maksudnya ini isim tafdhil, bukan fi'il af'ala ya. Ini isim tafdhil, kan af'alu. Ya kan? Seperti afdalu, a'lamu. Ya. Jadi, itu kan apa? Isim ghair munsharif. Nah, ketika dia majrur, jarnya dengan iya, oleh karena itu min babi af'ala. Laisat min babi af'ala alladhi mu'annatha. Kok mu'annatha? Ini salah ini. Ini bukan tak marbutah ini. Itu dhamir itu, ha itu ya. Bukan tak. Iya, mu'annath itu. Iya. Iya. Alladhi mu'annathuhu itu. Tak marbutah itu. Kok mu'annatha? Kenapa kok bisa nasab? Kenapa rofa? Atau macam muhanatihi pun nanti. Gara-gara kenapa bisa rofa? Alati. Ya, isi alladhi antum tahu enggak alladhi itu biasanya wadhifahnya apa? sifat ya. Ya, itulah biasanya ya. Walau bukan berarti harus sifat, bisa jadi nanti alladzi sebagai mubtada, bisa jadi nanti alladzi sebagai fa'il. Tapi kan karena ini terletak setelah kalimat ataupun isim lain, maka alladzi itu jadi sifat. Nah, kira-kira mausufnya yang mana ini? Mausuf alladzi. Af'al itu nakirah atau ma'rifah? Dari af'al. Jadi si mausufnya af'al. Jadi af'al yang kan gitu ya. Jadi af'al yang. Nah, jadi af'al ini nakirah atau ma'rifah? Nakirah. Alladzi nakirah atau ma'rifah? Nah, terus kok bisa mausufnya af'al? Iya. Kok bisa mausufnya af'al? Hah? Mau enggak lah, sifat mausuf itu. Oh, iyalah, bukan berarti begini sifat mausuf ya. Memang benar ya, urutan kita memang ngomongnya sifat wal mausuf kan ya, as-sifatu wal mausuf. Tapi bukan berarti posisinya di dalam ungkapan sifat baru mausuf. Karena enggak mungkin sifat itu berada lebih dulu daripada yang disifati. Pastinya yang disifati lebih dulu ada dibanding yang mensifati. Contoh lain misalkan musnad dan musnad ilaih. Musnad dan musnad ilaih. Musnad predikat, musnad ilaih subjek. Kan ya? Predikat subjek lah. Muhammadun Jamilun. Subjek predikat kan begitu ya. Tapi jadi enggak, itu enggak harus ya, enggak harus. Ya. Yang harus seperti itu tuh apa? Mufti ya. Kemudian apa lagi? Mudhaf dan mudhafun ilaih. Nah, kalau itu memang iya, mudhaf dan mudhafun ilaih. Ini memang urut. Ya, memang urut di mana mudhaf posisinya pertama, mudhafun ilaih posisinya kedua. Nah, jadi alladzi mana mausufnya ikhwah? Alladzi mausufnya bab. Bab nakirah ma'rifah. Karena dijadikan mudhaf dari mudhafun ilaihnya nakirah atau ma'rifah? Mudhafun ilaihnya ma'rifah. Kalau mudhafun ilaihnya ma'rifah enggak ada problem dong tadi. Enggak ada problem ketika Mas Gulam mengatakan bahwa si mausuf dari alladzi, mausuf bagi alladzi adalah af'al. Ya. Lagi diceritakan enggak Ustaz? Kalau diceritakan enggak ma'rifah. Iya. Jadi ya enggak perlu ke bab, ya cukup ke af'al saja. Dan af'al tidak nakirah, tapi justru dinyatakan ma'rifah karena statusnya hikayah. Ya, jadi seakan-akan ada alif lamnya nih, kira-kira begitulah ya. Seakan-akan. Ya, bab af'al alladzi, ini bab si af'al yang gitu loh. Berarti enggak perlu ke bab. Ya. Apalagi udah bisa disifat. Gimana? Alasinya maksudnya enggak afal aja lah, enggak perlu kebab ya. Enggak perlu kebab. Karena memang yang disifati ini maksudnya yang diyangin ya. Yang diyangin adalah afal. Kan gitu ya. Yang diyangin di sini adalah afal. Nah, buktinya nanti akan kita dapati ya bahwa mausufnya adalah afal. Ya. Tapi sebelumnya kita balik lagi ke Mas Rayyan. Jadi kenapa muannats marfu? Mas Gulam, kenapa muannats marfu? Dari bab yang muannats. Iya. Iya. Iya. Berarti enggak marfu. Berarti muannatsihi. Muannatsihi ya. Oh, baik. Muannatsihi alasannya? Sifat. Mausufnya? Iya. Udah ada, udah. Ini ada juga Ustaz. Ada obat. Jadi muannats marfu karena mubtada. Iya. Ya, begitu. Iya. Muannats marfu karena mubtada. Lalu khabarnya? Berarti muannatsuhu ini muannatsuhu fa'la fa'la'u ini jumlah. Yang muannatsnya iya adalah fa'la'u. Iya. Nah, berarti muannatsuhu fa'la'u ini jumlah. Iya. Jumlah apa? Jumlah. Kok bisa tiba-tiba jumlah nongol di situ? Ngapain jumlahnya di situ? Pak Rudi. Ah, Pak Rodi diam-diam ini. Mas Santa. Jumlah silah dari apa? Iya. bahkan alladhi adalah adalah isim mausul. Ingat, setiap ada isim mausul pasti ada jumlah, dan karena jumlahnya di sini jumlah ismiyah, berarti enggak mau enggak lain enggak bukan, ya dia itu sebagai mubtada. Kalau sudah mubtada maka marfu'lah dia. Kan begitu. Itulah alasan kita baca muannatsuhu, karena kita tahu dia itu mubtada. Walau enggak di depan, tapi pada hakikatnya dia di depan ya. Kalau alladhi enggak ada kan dia di depan. Hanya saja memang ini ya muannatsuhu fa'la itu jumlah yang memang menjadi komponen daripada alladhi. Karena ketentuan di dalam penggunaan alladhi isim mausul manapun ya, itu harus ada jumlah silah mausulah. Ya ini karena tidak biasa mengurai aja, tapi sebenarnya tahu kan gitu ya. Ya kan buktinya langsung, oh kan gitu ya. Artinya sudah pernah kenal kan gitu. Teori itu sudah pernah masuk ke dalam apa namanya ke dalam kepala kita, hanya saja enggak pernah terurai gitu. Baik, jadi alladzi muannatsuhu fa'la'u. Nah, ha ini kembali kepada af'al, bukti ya, sebagai kembali kepada alladzi ya, yang alladzi itu merupakan sifat bagi af'al. Nah, robit ya, maksud saya pengikat antara si jumlah silahnya dengan si isim mausul adalah dhamir ha yang ada di muannas tersebut. Ya, muannatsuhu fa'la'u. Nah, demikian, wallahu alam. Ya, lanjut bacaannya, Mas. Wala min ba'di fa'la fa'la. Ini juga isim ghair mausul. Iya. Iya. Wala mimma yastawi fihi al-mudzakkar wal muannats. Baik. Cukup. Nah, ini syaratnya ikhwah. Jadi untuk isim sifat yang bisa dijadikan jamak mudzakkar salim, syaratnya kata beliau juga harus sifat mudzakkar aqil. Jadi kalau tadi alam syaratnya harus alam mudzakkar aqil, maka sifat pun juga sama. Jadi sifatnya itu harus sifat mudzakkar aqil, sifat untuk mudzakkar yang berakal, yang khaliyatan min minat ta'i. Khaliyatan kenapa mansub? Soalnya sebelum-sebelumnya enggak kita dapati isim yang mansub. Hal. Hah? Hal ya. Hal, sahibul halnya? Ya, karena hal itu harus ada sahibul hal, enggak mungkin hal itu muncul sekonyong-konyong kan gitu. Si sahibul hal nanti kita telaah lagi sebagai apa dia, dan misal kalau dia sebagai fa'il maka fa'il dari fi'il mana kan begitu, mana sahibul halnya. Apa sahibul hal lupa gitu ya, masya Allah. Sahibul hal itu adalah yang memiliki hal ya, seperti sahibul bait. Apa sahibul bait? Iya, yang punya rumah kan gitu ya. Jadi sahibul hal yang yang berstatus hal tersebut ya, ataupun yang memiliki keadaan tersebut. Ya kan, dia kan hal itu kan keadaan. Nah, sahibul hal adalah yang memiliki keadaan tersebut. Misalkan, sifatnya kosong dari sahibul hal sifat. Mana kata sifat? Ya, wa yushtaratu fi sifati. Itu dia. Sahibul halnya as-sifati. Iya, as-sifati ya. Iya, as-sifati ya. Baik. Sahibul halnya as-sifati. Apakah sahibul hal itu bisa muncul dari majrur? Bisa sah-sah aja ya. Baik, yang lain gimana? Setuju? Coba kita tanya dulu yang lain. Apa namanya Pak Saif? Khaliyatan hal dan sahibul halnya adalah as-sifati. Saya khabar. Oh, kalau Pak Saif khabar ya. Khabar mubtada atau khabar apa nih? Khabar takunu. Khabar takunu. Baik, khabar takunu. Limudzakkarin aqil? Limudzakkarin aqilin mutalliq. Mutalliq bagi mutalliqnya? Hah? Kemana? mutalik apa? Iya. Takunu li mudzakkarin 'aqilin. Takunu li mudzakkarin 'aqilin bahasa Indonesianya gimana? Berupa disarankan untuk dia. Dia, betul dia. Dia maksudnya di sini adalah sifat ya dia. Dia. Jadi bahasa Indonesia takunu li mudzakkarin 'aqilin gimana? Dia. Iya. Bagi mudzakkar yang berakal. Dia bagi mudzakkar yang berakal. Sifat itu maksudnya kan. Dianya kan sifat. Iya. Bagi mudzakkar yang berakal. Jadi takunnya bahasa Indonesianya? Jadi takunu li mudzakkarin 'aqilin. Dia bagi mudzakkar yang berakal. Bingung. Bingung ya? Baik, Mas Tanto. Khaliyah kenapa mansub? Enggak tahu. Fikri. Khaliyah kenapa mansub? Oke, ngartikannya. Dan disyaratkan ya pada permasalahan sifat ataupun pada ketentuan jenis yang bisa dijadikan jamak mudzakkar salim, yaitu jenis sifat. Jadi disyaratkan pada jenis sifat yang bisa dijadikan jamak mudzakkar salim tadi adalah ya, jadi disyaratkan pada jenis sifat adalah dia maksudnya sifat tadi adalah dia berupa untuk mudzakkar aqil. Ya, jadi adalah dia untuk mudzakkar aqil. Nah. Dia nasab. Naat, manutnya? Manutnya li mudzakkarin aqil. Li mudzakkar. Masa li mudzakkarin aqilin? Seharusnya khaliyatin lah. Tapi dia khobar, di muzakarin akhirin itu khobar semuanya. Nah. Bisa, gak bisa. Dia kan lebih mahal di oh, gak bisa lah. Mau soal ya. Nah, man'ud itu harus satu kalimat lah. Iya lah. Gak bisa lah, gak bisa berubah ini ya. Man'ud harus satu kalimat, satu kata. Bahasa Indonesianya? Baik. Untuk laki-laki yang berakal. Ya, disyaratkan pada jenis kata sifat. Antakuna adalah dia berupa untuk mudzakkar aqil. Lagi kosong dari ta marbutah. Iya betul. Kalau atof maunya mana kan gitu ya. Nah, Mas Royan. Pak Rudi, Bang Yusuf. Kelihatan. Hal. Sohibul halnya? Al-sifah. Al-sifah. Yang Arabnya? Al-sifah yang Arabnya? Majrur. Dijarkan oleh? Di. Fis-sifati sebagai? Mutalik bagi yushtarat. Jadi mutalik bagi yushtaratu. Disyaratkan dalam sifat. Antakuna li mudzakkar aqil ini. Ditakwil jadi apa? Masdar muawwal sebagai naibul fa'il. Nah, jadi berarti sahibul halnya adalah sifat. Antakuna li mudzakkarin aqil itu justru naibul fa'il bagi yushtarat. Naibul fa'il bagi yushtarat secara enggak langsung adalah sifat. Kan begitu, secara enggak langsung kan adalah sifat. Ya kan, naibul fa'il itu kan adalah asifah secara nggak langsung. Naibul fa'il. Iyalah, kan asifah di dalamnya. Dia kan kembali kepada asifah. Nah, ya kan gitu kan. Nah, jadi kaunuha limudzakkarin aqil. Berarti limudzakkarin aqil sebagai? Limudzakkarin aqil. Hmm. Kaunuha limudzakkarin aqil. Bagi kaunuha. khobar bagi takun, kan gitu ya, khobar bagi takun. Nah jadi khobar berarti artinya limudakarin akil itu sedang mengkhobari si sifat. Nah sifat yang apa namanya, sifat yang bersifat untuk mudakar akil itu disyaratkan dalam keadaan khaliyah minatta, begitu? Iya, kosong dari ta. Ah, disyaratkan dalam keadaan khaliyah minatta. Lalu laisat min babi af'al alladhi mu'annathu fa'la. Jumlah fi'liyah yang ini sebagai ya alladhi mu'annathu fa'la'u. Jumlah fi'liyah yang ini sebagai sifat juga. Khaliyah sifat apa khaliyah laisat min babi af'al alladhi mu'annathu sifat ya. Sifat mausufnya khabar kedua, Ustaz. Hah? Khabar kedua. Khabar kedua, khabar pertamanya? Li muzakkarin akil. Khabar berarti khabar takun. Ya. Khabar kedua bagi takun. Lalu jumlah fi'liyah laisat min babi af'al ladzi mu'annatsu fa'ala? Jumlah baru. Jumlah baru. Enggak ada hubungan dengan ungkapan sebelumnya. Enggak ada sih. Baik. Jadi begini, ikhwah. Wa yushtarat ini fi'il yang artinya ini adalah jumlah fi'liyah. Nah, jumlah fi'ilnya ini berupa fi'il apa namanya alladzi lam yusamma fa'iluhu ataupun fi'il majhul, kan begitu. Nah kemudian sebelum naibul fa'ilnya disebutkan itu dicantumkan muta'alliq bagi fi'il tersebut, yaitu fi'il sifat ya, syibhul jumlah muta'alliq berupa syibhul jumlah ya, fi'il sifat. Nah adapun naibul fa'ilnya antakuna limudzakkarin sampai ke fa'la, sampai ke fa'la. Yang mana naibul fa'ilnya di sini berupa masdar muawwal yang terdiri dari an serta fi'ilnya, yang fi'ilnya adalah takun. Di mana ketentuan takun harus ada isimnya dan khabarnya. Isim dari takun adalah dhamir mustatir yang takdirnya hiya kembali kepada as-sifah. Sementara khabar takun di sini ta'addud. Yang pertama li mudzakkarin aqil, yang kedua khaliatan min ta, yang ketiga laisat min bab af'al alladhi mu'annathuhu fa'la. Sifat lagi ya, sifat bagi sifat. Bukan. Khabar ketiga. Jadi khabar pertama limudhakkarin aqil satu. Antakun limudhakkarin aqil satu. Antakun khaliyatan minatta dua. Antakun laysat mimbab af'al alladhi mu'annathuhu fa'la tiga. Ya. Berarti khabarnya berarti ini ya, yang satu bentuk muta'al, yang satu bentuknya isi. Khabar bisa berupa mufrad wa ghairu mufrad. Kan yang ketiga jumlah. Jadi limudzakkarin aqil berupa syuhul jumlah, khaliatan berupa mufrad, laisat min bab berupa jumlah. Ya kan? Kan coba perhatikan. Wa yushtarat fi sifah an takun limudzakkarin aqil satu. Wa yushtarat fi sifah an takun khaliatan min at-ta dua. Wa yushtarat fi sifah an takun laisat min bab af'al alladhi mu'annathuhu fa'la. Wala min bab fa'lan alladhi mu'annathuhu fa'la. Kan begitu. Nah, gitulah ya Arab. Ya, berarti kalau dan itu khabar. Memang iya. Jadi sebenarnya khabar ta'addud itu kalau dalam bahasa kita silakan pakai dan. Enggak ada masalah. Makanya kan tadi saya sengaja bilang lagi gini. Jadi lagi kosong dari ta' marbutah, lagi tidak boleh dari bab af'al. Kan begitu. Nah jadi ketika i'rabnya langsung apa namanya, ketika i'rabnya itu langsung tercerna oleh otak kita, secara otomatis intonasi pun main. Kan begitu. Ya kan? Jadi masdar muawwal. Iya. Iya. Naibul fa'il berupa masdar muawwal yang terdiri dari an dan fi'ilnya, yang fi'ilnya fi'il takunu yang ngebutuhin isim dan khabarnya. Gitulah dia ngurainya. Panjang sekali ceritanya ini emang. Kalau simpelnya ini kan antakuna yang mudzakkarin aqil. Iya. Iya. Nah, itulah dia. Atau kalau kita mau kebiasaan bahasa kita, antakuna limudzakkarin aqirin wa khaliatan minat ta'i wa laysat. Gitulah dia. Cuma karena khabar boleh ta'addud, ngapain harus pakai waw? Kan gitu. Iya kan? Nah itu ingat, khabar boleh ta'addud ya. Mubtada enggak boleh ta'addud ya. Khabar yang boleh ta'addud. Jadi berarti yang boleh ta'addud kalau di manusia siapa? Istri. Bukan laki-laki yang boleh ta'addud. Ya. Tadi. Fa'il apa? Menurut Iya, isimnya berupa dhamir mustatir yang kembali ke sifat. Nah, inilah alasan kenapa muta'alliqnya didahuluin, karena ada dhamir yang akan kembali ke dia. Jadi aslinya sebenarnya begini, wa yushtaratu an takun li mudzakkarin aqlin fi sifat. Cuma kalau kita bikin begitu, maka enggak mungkin si dhamir yang ada di takun itu kembalinya ke belakang. Maka si muta'alliq pun diduluin. Gitu loh. Nah. Oh iyalah, karena kan fi'ilna naqisah yang enggak bisa kita hukumi seperti fi'il-fi'il yang lainnya. Ini kan begitu. Nah, dia af'al naqisah. Kecuali kalau dia berstatus sebagai fi'il tam, barulah kita bisa bilang fa'il. Jelas? Ada pertanyaan lain? Hah? Kelas luar dong, biasa aja. Masa kelas berat. Iya, itu dia, betul kata Bang Yusuf. Pelajarannya sebenarnya rendah, kesadarannya yang harus tinggi. Iya, kesadarannya harus tinggi. Pelajarannya rendah ini. Iya, betul. Pelajarannya rendah, kesadarannya harus tinggi. Seperti misalkan, iya. Seperti misalkan wala min bab fa'lan, ya kan, wala min bab fa'lan. Nah, ini kan tahu ini apa ini, wala min bab fa'lani alladhi muannathuhu fa'la, wala min bab fa'lanu fa'lana, wala min bab fa'lana alladhi muannathuhu fa'la. Ini sebagai apa ini ikhwah? Wala min bab fa'lan alladhi muannathuhu fa'la, ini sebagai apa nih? Yang tadi setelah laisat min babi af'ala alladhi mu'annathuhu fa'la'u wala min bab fa'la wala min babi fa'lan fa'lan alladhi mu'annathuhu fa'la wala mimma yastawi fihi al-mudhakkaru wal mu'annathu. Nah, jadi wala min babi fa'lan alladhi mu'annathuhu fa'la ini sebagai apa nih? Dari status, dari wazifah yang kita kenal ini, wazifahnya apa nih? Sifat iya, dan tidak dari bab fa'lan yang mu'annasnya adalah fa'la. Nanti akan saya terangkan ya. Cuma ini apa kira-kira statusnya? Ini wala min babi fa'lanul wala min babi fa'lan alladhi mu'annasuhu fa'la. Ataf, iya. Betul. Jadi ini ataf. Ataf dari mana? Ma'tufnya mana? Min babi af'ala alladhi mu'annasuhu fa'la. Berarti aslinya begini. Laisat min babi af'ala alladhi mu'annathuhu fa'la'u wa laisat min babi fa'lana alladhi mu'annathuhu fa'la wa laisat mimma yastawi. Jadi ini juga ataf. Nah, jadi laisat sampai wal mu'annath, ya, jadi dari mulai laisat sampai wal mu'annath itu satu itu sebenarnya. Itulah dia asal. Jadi laisat min babi af'ala alladhi mu'annathuhu fa'la'u wa laisat min bab wa laisa min babi fa'lan alladhi mu'annathuhu fa'la wa laisa mimma yastawi fihi al-mudzakkaru wal mu'annathu. Mas Gulam, wala mimma yastawi fihi al-mudzakkaru wal mu'annathu. Tadi Mas Rayyan bacanya mudzakkaru wal mu'annathu. Ya. Saya cuma ngikut doang ya. Ya, saya cuma ngikut doang. Nah, apa alasan Mas Royan, kira-kira Mas Gulam, dia ngebacanya dengan bacaan marfu? Maksudnya apakah bacaan beliau itu benar atau salah, kan begitu? Iya. Iya. Iya. Ya, yastawi setingkat atau sama, ya sama, ya sama lah gitu. Yastawi sama, selaras. Iya. Iya. Atau saya terjemahkan terlebih dahulu ya, nanti baru deteksi ya. Baik. Iya. Nah, ini kata beliau, maksudnya kata Fuad Ni'mah terkait ketentuan sifat ataupun kata sifat yang bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Nah, syaratnya kata beliau ya, terkait kata sifat yang bisa dijadikan jamak mudzakkar salim adalah, kenapa saya pakai adalah, kan begitu ya, padahal kan biasanya adalah itu terdapat pada mubtada dan khobar, nggak harus ya. Adalah itu bisa kita letakkan pada subjek dan predikat. Nah, kita kan tahu bahwa yushtarat adalah dari kedua status tadi. predikat. Iya, predikat ataupun musnad. Kan kita tahu yustarot adalah predikat dan subjeknya adalah antakun. Nah, karena memang itu predikat subjek, maka saya letakkan di antara keduanya kata adalah, dan disyaratkan, ya, dan disyaratkan pada kata jenis sifat adalah. Nah, jadi syaratnya adalah gitu. Jadi secara enggak langsung walau ini fiil, tapi sebenarnya sama saja dengan kita bilang dan syaratnya adalah gitu loh. Seakan-akan kita terjemahin dia sebagai isim. Seakan-akan dia mubtada. Maksudnya yushtarat seakan-akan mubtada. Jadi wa yushtarat sama dengan wa syartuhu. Gitu loh. Ya kan kira-kira begitulah ya. Wallahu alam. Jadi dan disyaratkan pada kata sifat ya adalah antakuna limudzakkarin aqilin. Sifat tersebut untuk mudzakkar yang aqil. Lagi tidak terdapat tak marbutah, lagi bukan merupakan dari isim sifat bab af'ala ataupun isim tafdil. Ya. Pokoknya bab af'ala lah, enggak harus isim tafdil. Ya. Ada banyak selain isim tafdil yang mengikuti wazan af'ala. Ya. Ada banyak. Ya. Walau dia bukan isim tafdil. Nah, jadi bukan berupa isim tafdil. Bukan dari bab af'ala. Jadi kata sifat tadi bukan berwazankan af'ala. Yang mu'annasnya, mu'annas dari wazan af'ala itu adalah fa'la'u ya, contohnya apa? Ahmar. Ahmar mu'annasnya hamra'u. Maka ahmar ini gak bisa dijadikan jamak mudhakar salim. Jadi misalkan Mas Royan, Mas Hulam, dan Mas Fikri itu orangnya merah, kemerah-merahan maksudnya ya, kemudian kita katakan hum ahmaruna, gak boleh. Kenapa? Karena min bab af'al. Itu enggak bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Loh, tapi isim sifat. Isim sifat kan boleh dijadikan jamak mudzakkar salim, namun tidak memenuhi syarat. Karena syaratnya laisat min bab af'ala. Yang af'ala ini bentuk muannasnya, nah mualif langsung ngasih tahu, walau ini bisa dikatakan apa? Istidrad. Ya, melebar, kan gitu ya. Bukan poin utamanya. Namun sekaligus dia ngasih tahu ke kita bentuk muannas dari af'al adalah fa'la'u ya, kan dapat ilmu tambahan gitu ya. Wala min bab fa'lan, dan juga bukan sisi isim sifat tadi bukan dari bab fa'lan. Contohnya apa isim sifat yang fa'lan? Jau'an. Iya, jau'an. Jadi Mas Royan, Mas Gulam, Mas Fikri kelaparan. Jau'an kok lapar? Iya, lapar ya. Iya, benar ya, lapar. Nah, lalu kita enggak bisa katakan hum jau'anuna, enggak boleh. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat. Ya, ini apa? Wala min bab fa'lan alladhi mu'annasuhu fa'la. Nah, jadi di sini mualif melebar lagi dengan memberitahukan kepada kita bentuk mu'annas daripada fa'lan, yaitu fa'la. Jadi kalau tadi af'al, fa'la. Kalau fa'lan, fa'la. Berarti jau'anu, jau'a. Nah, demikian. Wala mimma. Nah, ini masuk lagi ke syarat berikutnya. Wala mimma yastawi fihil mudhakar wa mu'annas. Dan sifat tersebut bukan termasuk yang mudhakar dan mu'annasnya sama. Jadi mudhakarnya begitu, mu'annasnya begitu. Contohnya kata khair, anta khair, anti khair. Kan begitu ya, khair sifat ya, khairun sifat, anta khairun, anti khairun. Maka kalau misalkan antum, antum khairuna, begitu ya. Gimana kira-kira? Iya, enggak boleh. Karena apa? Karena mudzakkar dan muannasnya sama kata dia kan begitu. Wala mimma yastawi fihil mudzakkaru wal muannas. Nah, jadi berarti mudzakkar kenapa marfu, Mas Gulam? Yang mudzakkar dan muannasnya sama. Iya. Sifat. Jadi mudzakkaru marfu karena sifat. Sifat itu kan tabi. Tabi itu kan tergantung i'rab matbu'nya. Yang terakhir. Wala mimma, dan bukan termasuk apa saja, maksudnya apa saja ini kata sifat, dan bukan termasuk kata sifat yang mudzakkar dan muannasnya sama. Iya. Yeah. Karena enggak bisa juga ditambahin dari terjemahan. Kok bisa enggak bisa? Karena kan kita mengartikannya yang kepada manusia. Yang mudzakkar dan muannasnya sama. Nah, bacaannya wala mimma yastawi sama muncul dari mana? Sama muncul dari yastawi. Yastawi isim fi'il huruf. Fi'il. Ya, yastawi isim fi'il atau huruf. Fi'il kan gitu. Yang sama apa? Mudzakkar. Mudzakkar dan mu'an. Berarti mudzakkar sebagai Iya kan simpel. Berarti mudzakkar fa'il. Karena yang sama adalah mudzakkar dan muannas, kan simpel kan? Ya seharusnya bisa dari terjemahan semestinya kan gitu ya. Wallahu a'lam. Kan perhatikan. Dan bukan termasuk ya, dan bukan termasuk kata sifat yang mudzakkar dan muannasnya sama. Yang sama apa? Mudzakkar dan muannas berarti mudzakkar dan muannas merupakan fa'il bagi yastawi. Kan begitu. Mafhum enggak kira-kira? Mudah enggak dipaham? Sama ya. Berarti yang sama itu yastawi ini sifat berarti. Enggak lah, yastawi fi'il. Oh, begini. Seperti yang selalu saya katakan, bahasa Indonesia itu terkadang enggak sama dengan bahasa Arab. Contoh. Bunganya cantik. Bunganya sudah cantik. Cantik itu kata apa dalam bahasa Indonesia? Kata sifat. Tapi perhatikan bahasa Arabnya. Jamulatiz zahratu. Jamulat kata apa? Kata jenis kata apa? Jamulat. Iya fi'il, jelas ada ta'u ta'anis istakina. Jamulatiz zahratu. Bahasa Indonesianya bunganya cantik ya. Bunganya sudah cantik. Bunganya sudah cantik. Cantik dalam bahasa Indonesia disebut kata sifat. Tapi jamulatiz zahra, jamulat dalam bahasa Arab itu jenis fi'il. Nah, oleh karena itu disinilah kita harus apa? Harus punya apa namanya itu ya? Punya ilmu, punya perangkat untuk bisa mentranslate bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Ya memang begitu. Karena banyak grammarnya apa? Grammar ya, kaidahnya, nahunya gitu ya. Iya. Iya, tata bahasanya. Banyak tata bahasanya yang tidak sama persis dengan bahasa Arab. Kan begitu. Wallahu a'lam. Jadi kata yastawi, saya pun bingung ya memang. Kalau misalkan mau diartikan dalam bentuk kata kerja lah, apa kira-kira bahasa Indonesia-nya? Saya juga nggak tahu. Menjadi sama. Ah ya, betul bisa ya, masya Allah. Barakallahu fiki, ya menjadi sama. Wala mimma, ya betul-betul, pas itu. Jadi wala mimma, dan tidak termasuk kata sifat yang menjadi sama mudzakkar dan muannasnya. Oh, masya Allah, mantap. Iya, berarti bisa ya. Cuma tadi saya nggak kepikiran apa kira-kira terjemahan yastawi yang dia bisa dalam bentuk kata kerja. Karena kan yastawi kan fi'il. Nah, fi'il kan dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan kata kerja. Nah, kadang-kadang kata kerja ini enggak kita temui. Untuk si fi'il tadi, kata kerja enggak kita temui untuk si fi'il tadi, seperti jamula lah. Apa kata kerja jamula? Antum bisa cari? Enggak bisa. Jamula kan fi'il kan? Apa kata kerjanya? Tetap aja cantik kata kerjanya gitu. Apa bahasa Indonesia untuk jamula? Ujung-ujungnya apa kita bilang? Cantik. Ya, cantik kata sifat bukan kata kerja. Tapi masalahnya jamula adalah fi'il. Kan gitu. Paham kira-kira? Paham ya? Telah cantik, tapi tetap kita akan katakan cantiknya bukan fi'il, bukan kata kerja. Di mana telah cantik itu enggak sama dengan telah pergi. Kalau pergi kita akui itu kata kerja, tapi kalau cantik kita akan tetap bilang itu kata sifat. Dalam bahasa Indonesia kan begitu. Nah, inilah yang harus kita ketahui, perbedaan tata bahasa di antara kedua bahasa tersebut, sehingga kita tidak salah di dalam mentranslate ya, maksud yang ada di bahasa Arab dengan ketika kita translate ke dalam bahasa Indonesia. Ya. Emang berat tugasnya, Mas. Iya. Serius. Kita terjemahkan kata kerja. Heeh. Kalau kita bilang nama tidur. Iya, betul. Iya juga ya. Tidur nggak kerja. Oh iya betul. Iya betul. Kalau dalam bahasa Indonesia tidur bukan kata kerja, Pak? Hah? Bukan. Oh, bukan kata kerja ya. Macam ini juga pelaku kita bingung ya. Oh iya ya, dalam bahasa. Oh iya. Iya. Oh, kalau kita pelaku tuh orang yang buat gitu ya. Oh iya. Sementara kita peninjauan dari sisi kalimat. Iya betul. Masya Allah. Iya benar. Rumit ya. Iya. Bisa pangling jadinya kan. Iya betul. Di akhirnya lebih enak. Kalau gimana? Walami mayastawi mudzakkar wal muannats. Ah. Lebih enak itu ngirapnya. Wala yastawil. Gimana tadi? Walami mayastawi mudzakkar wal muannats. Oh. Nah, itu kenapa Anta ngerasa itu lebih enak? Karena bahasa Indonesia, Anta terdoktrin dengan bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia subjek, predikat, objek keterangan. Karena keterangan berada di akhir, itulah kenapa anta ngerasa lebih enak. Tapi bahasa Arab itu muta'alliq bisa berada di manapun, suka hati. Nah, jadi kalau anta sudah tahu muta'alliq, skip aja muta'alliqnya supaya anta bisa paham. Skip dulu muta'alliqnya. Karena kita tahu muta'alliq sebenarnya di bahasa Indonesia posisinya terakhir. Nah, kalau di bahasa Arab, ya hukum aslinya pun terakhir, muta'alliq ini hukum aslinya. Tapi mereka sudah katakan, sudah tetapkan bahwa muta'alliq itu bisa terletak di manapun kita mau kan gitu. Sebetulnya terletak di manapun kita mau ini dalam bahasa Arab itu dalam bahasa Indonesia juga sama. Contohnya ke pasar ibu pergi, nggak harus kan kita bilang ibu pergi ke pasar, kan gitu kan? Kemana ibumu? Ke pajak ibuku pergi, kan gitu kan? Ini kan gitu kan? Ke pajak duluan kita sebutin. Nah demikian, ya kan? Nah jadi itu tergantung kebiasaan. Wallahu a'lam. Yang bagus. Iya. Oh, kalau Muhammad. Ya kulo Muhammad. Iya. Muhammad. Iya betul. Pak, iya. Fa'il kok enggak bekerja gitu ya. Kalau ya kulo Muhammad, Muhammad kan memang kerja. Masyaallah. Iya betul. Ah, berarti betul, itu kayaknya catatan Mas Wulam tadi perlu kita tanamkan ke dalam diri kita, yaitu apa? Bahwa fa'il yang kita bahas di sini bukanlah fa'il dalam makna sesungguhnya, tapi fa'il dalam makna istilah, yaitu apa? Subjek yang terletak setelah predikat. Itulah dia. Fa'il bukan dalam makna sesungguhnya, tapi makna secara istilah, yaitu subjek yang terletak setelah fi'il maklum. Itulah fa'il. Itulah fa'il ya. Nah, demikian. Ya, jadi demikian. Wallahu a'lam bishawab. Kita habisin dulu lah ya, masa satu ya, poin enggak selesai. Masih di sini. Hah? Ya, silakan ya, silakan. Ah, baca. Lanjut. Enggak siap. Hmm. Ya. Iya. Mukhlisuna. Kaimun. Kaimuna. Iya. Misriyun. Misriyuna. Iya. Muslimun. Muslimuna. Mujtahidun, mujtahiduna. Iraqiyun, iraqiyuna. Ala dhalika la yujma'u hadal jama'u. Ah, mafulun bih. La yujma'u hadal. La yujma'u. Ya, la yujma', benar. Ya, wa ala dhalika. La yujma'u hadal jama'u. Nahu. Iya, benar. Ahsanta. Murdi'un. Iya. Karena sifatul mu'annats. Iya. Wala nahwu. Iya, masyaallah. Nahwu syamikhin lah. Syamikhin. Iya. Syamikhin. Hmm. Wa fasikin. Iya. Wa fasikin. Li'annahuma li ghairil 'aqili. Hah? Li'annahuma? Itu salah tulis berarti ya. Kami punya ini kayaknya salah tulis ini. Punya antum mungkin enggak? Kami punya tulisannya setelah ghain itu ada alif. Ya tapi udah benar li ghairil aqil di annahuma apa namanya? Ah li ghairil aqili. Wala nahwu akhbari. Iya, wala nahwu akhbar. Oh, akhbar kan itu. Iya, akhbar kan. Akhbara. Iya. Akhbara li annahuma min bab af'ala. Iya. Alladhi mu'annathu fa'la. Iya. Wala nahwu atashana. Iya. Sama'ana. Iya, masya Allah. Baik, masya Allah. Iya. Istiwa. Iya, bagus. Baik, ahsan ta. Ya, masya Allah bacanya. Tapi saya pengen tanya satu ini, ya, satu aja. Kenapa lah? Apa kira-kira alasan sepintas anta? Anta ngebaca nahwu dengan bacaan nahwu, enggak nahwa atau nahwi. Wa ala dzalika la yujma'u hadzal jam'a nahwu. Kenapa kok sepintas langsung milih nahwu? Kok enggak nahwa atau nahwi? Ketebak? Enggak ketebak ya, Taib. Kira-kira apa Mas Gulam wazifahnya? Hah? Wazifah nahwu. Wazifah nahwu. Wa ala dhalika la yujma'u hadzal jam' nah bacaan Mas Rayyan dari nahwu. Nah ini kira-kira apa ini wazifahnya? Jadi mungkin seperti mislu. seperti mislu. Jadi yeah. Sebagai apa? Kan gitu, sebagai apa? Iya. Nah, kalau ini sebagai apa nih? Pak Saif, sebagai apa Pak Saif? Hah? Gak dapat? Nah, Fikri, Pak Rudi, ayo Pak Rudi bersuara Pak Rudi. Kok kalem ini hari Pak Rudi? Mubtada kabarnya? Kabarnya itu merudi. Berarti jum. Itu mudhofilah. Kan nahwu murdiin tadi. Ya kan nahwu murdiin li'annaha sifatun li muannatsin wala nahwu syamikhin wa fasihin li'annahuma li ghairil aqili. Kan begitu. Nah, apa Pak Saif? Nahwa. Nahwa ya. Baik, nahwa sebagai maful bi. Dari yujma' dari yujma' hadzal jama' naibul fa'il berarti hadzal jamu ya la yujma'u hadzal jamu nahwa. Baik, Bang Yusuf. Maf'ulun bi dari fi'il yang dihapus. Baik, berarti maf'ulun bi dari fi'il yang dihapus berarti ini sedang mau mencontohkan. Contohnya adalah contohnya adalah murdi. Berarti contohnya adalah murdi. Iya. Berarti ku contohkan seperti contoh kata murdi, kan begitu. Nah, oke, berarti ini jumlah baru. Ya kan? Berarti ini jumlah baru. Berarti jumlahnya titik sampai di hadzal jamak. Ya kan? Oke. Sampai di hadzal jamak. Berarti terjemahan ataupun bahasa Indonesia wa ala dzalika la yujma'u hadzal jamak gimana? Jama' ini tidak dijamakan. Jama' dari mana munculnya tuh? Kalau mudhofilah artinya nahwu mudhofilah ini contoh dari mudhofilah. Iya, contoh apa namanya? Apa ya? Ya, dia mengandung min bayaniyah nih silanya, mengandung seperti misalkan kita bilangkan babu hadidin. Jadi contoh berupa gitu, berupa murdi. Jadi contohnya berupa murdi gitu loh. Ya, seperti babu hadidin, pintu berupa besi kan gitu. Contohnya berupa murdi. Iya, contohnya berupa murdi kan gitu. Nyanya dari mana? Kan memang biasa kita kayak begitu. Bukunya Ali, nyanya dari mana? Iya, itu kan bahasa Indonesia kan enggak iya. Iya, jadi jangan berpatok sama bahasa Indonesia. Kita Bu Aliin, sebetulnya kan buku Ali, tapi kan kita nerjemahinnya gimana? Bukunya Ali kan gitu. Nyanya dari mana? Enggak ada, enggak dari mana-mana memang. Ya, begitulah. Jadi secontoh dengan secontoh murdi gitu ya. Baik, sekarang begini. La yujma' apa bahasa Indonesianya ikhwah? Tidak dijamakan. Hadzal jama'. Iya, berarti tidak dijamakan dengan jama' ini. Hah? Dengan jama' ini. Apa yang tidak dijamakan dengan jama' ini? Nah. Hah? Yang nahwu. Iya, ya sudah berarti nahwu sebagai iya. Jadi la yujma'u nahwa murdi hadzal jama'. La yujma'u nahwu syamikh hadzal jama', la yujma'u nahwu akbar hadzal jama', la yujma'u nahwu apa lagi? Nahwu atashan hadzal jama'. Hah? Sebagai maf'ulun bih. Aslinya la nujmi'. Ya, aslinya la nujmi'u nahwa murdi'in hadzal jama'. Kita enggak akan ngejama'in semisal murdi kepada jama' ini. Kita enggak akan ngejama'in semisal syamikh kepada jama' ini dan seterusnya. Udah paham lah itu ya? Iya. Jadi ini maf'ulun bih. Yang maf'ulun bihnya diduluin daripada naibul fa'ilnya. Ya begitulah. Karena enggak mungkin hadzal jama' sebagai maf'ulun bi sebagai naibul fa'il. Karena kalau naibul fa'il berarti jama' ini tidak bisa dijamakkan kepada nahwu murdi yang enggak nyambung. Kan gitu. Setuju? Setuju ya. Iya, iya. Tapi memang begitu. Akhirnya kan begitu kita uraikan, antum juga yang nemu jawabannya. Maksudnya Mas Santo dari tempatnya ya, dia bilang ya nahwu. Kalau misal nahwu, saya bacanya tadi lima nahwu murdin. Nahwu murdin. Iya. Karena contohnya adalah murdin. Jadi kan begini Mas, pada kebiasaannya isim ketemu isim itu pasti susunan idhofa, isim ketemu isim itu pada kebiasaannya, walau enggak harus ya, seperti na'at manun itu isim ketemu isim juga, tapi pada kebiasaannya isim ketemu isim itu kalau enggak bisa dijadikan sifat itu biasanya idhofa. Jadi ya nahwu murdiin. Kalau bagi saya, nah wallahu alam, cuma bagi saya ini idhofa maknawi, karena kalau idhofa lafzi mudhafnya itu harus berupa kata sifat, ini kan bukan kata sifat, ini idhofa maknawi. Ya, dan kalau ditanya apa maknanya, bisa lamul milik, bisa juga min bayaniyah. Nah, kalau saya pribadi ini lebih mengarah kepada min bayaniyah. Jadi nahwu murdin, nahwu minal murdi. Ya, min bayaniyah. Jadi contoh yang berupa kata murdi, contoh yang berupa kata syamikh, contoh yang berupa kata akhbar dan sebagainya. Nah, ini semua enggak bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Alasannya langsung disebutkan. Ya, kalau misalkan murdi alasannya li annaha sifatun li muannats. Kalau syamikh dan fasih alasannya karena keduanya li ghairil aqil. Adapun akhdar ahmar alasannya karena keduanya min bab af'ala. Kemudian atasan alasannya karena min bab fa'lan. Sabur jarih tidak bisa dijadikan jamak mudzakkar salim alasannya karena apa? Karena dia bisa untuk mudzakkar dan bisa untuk muannas. Wallahu a'lam bishawab wa billahi taufiq wal hidayah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, saya